Wangku senep kakean mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Hei, kaya kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Cekintung waktu kemat peduntang peduntung watu eku supaya unggul dadi juara nomor siji. Mula olahraga iku ayo ojo dibiasakno, penting kanggo lanang wedok tuwa. Nek banjiran. Aku biyen sik cilik diwulang pinter, bareng wis gedhe dadak rapian. Aku rapi loro gak tau kangelan pekoro sandang pangan saben dina lancar. Tak kongkon nyambut gawe dhewe-dhewe cek gak kekurangan. Aku ngono mek ngono turu barek nunut mangan. Rapi loro kok sik kurang ae delok arek saiki cek ayu-ayune. Mulo tak toleki ngalor ngidul cek gampangi dipameri duit 500 wis ngusel ae. Mulo carane tolek kenalan tak dudono jeneng samaran. Kadang-kadang tak wara jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah. Aku pian dulur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan. Aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel rasa ku rumah makan. Mulo betiku pancen dak ilo kancaku kabeh podo alok alok. Aku iki dulur pokoke wedok ana bedes dipupuri ae erungku wis mah. Tau budo arek wedok duk peteng-petengan rambute dawa prasaku arek prawan. Rambute tak cekel dadak buntute jaran. Aku dislentik geblak tiba kayal-kayal. Ayo cak kapokmu kapan ngono. Biasa mulai gaweane yo gak izin, yo kan rejek, menyen aku ora gedhek. Wes, wes. Nek gak kulino yo angel, nek gak turunan, nek gak turunane wong gendeng yo gak iso. Ngomong tok gak ngombe yo kecut. Sir-siran tok kadang dikawin yo selek peo. Sekali mangkelan biasa guyon-guyon, nek mangkelan marai gelis kuru. Lho aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yo. Tak titilane titik-titik. Alon dhisik. Saya seorang seniman asal dari kota Surabaya. Rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira. Dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran, tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran. Tuku lengone gowo obor ono tempe kok diuyai. Wong donya iki gak sak godhong kelor, wong dulur ipe kok diuyai. uyai. Gak enak dadi bujangan, ngalor ngidul gak ono tujuan. Mulane bengi turune dhewean, kepingin anget ngeloni bantal. Paling enak kemanten baru, isone mati nek bulan matu. Jam pitu sore wis mapan turu, lampu dipateni tangane ngeremet sambu. Aku tau dadi kemanten anyar, kula bojoku tak sayang sayang tak turokno. Kasur tak bantali tangan bareng aku, disengkur tak kepuk kancinge lawang. Diwayate adekku aku seeling, areke ayu katik lencir kuning. Nampian wong lanang mele-mele nandek, bareng oleh bojo dadak pensiunan maling. Jadi ipeku tapi wes insap, mari ngape barangi kang wahab. Gawa duwe sak blek mulene jam papat, bareng disuntet dadak liru tutupi kecap. Namung semanten sairan pulau sailan boten borongkan rasa.